داخل مسجد هذه إذاعة لا ما في دواء فيكون لكم بارك الله فيكم. قلنا نوصيكم بتقوى الله سبحانه وتعالى وأن تحافظوا على هذا الدار داركم دار العلم فإنها نعمة عليكم كبيرة المحافظة على هذا الدار بالتعاون بينكم بإقامة الدروس محافظة عليها تسجيل فوائد الشيخ الذي يدرسكم كذلك احترام بعضكم البعض تقدير بعضكم للبعض والحمد لله نحسبكم على خير وأخلاقكم عالية والبسمة في وجوهكم هذا خير عظيم فنقول ماذا بارك فيكم الاحترام هذا من المهم والمحافظة على الأخوة والرحمة بينكم كما قال الله عن أصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام محمد رسول الله الذين معه شداء الكفار رحماء بينهم فنحقق الرحمة تعرفون في هذه الأزمنة أهل السنة غرباء أهل السنة غرباء جدا في أهاليهم فضلا عن المجتمعات الأخرى لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا مواساة من عرفنا عجزه أو ضعفه مواساته بالكلمة قد يكون الشخص في أهله مستقيما لوحده أبوه وإخوانه أمه تحاربونه فإذا جاء إليكم وتحصل على إن يعني حفاوة وحب استأنس وانبسط وانشرح صدره لكن لو وجد عكس ذلك هذا ينفر منه وهذا يتكلم عليه وهذا يفر منه ما في معاونة لا بمال ولا بكلمة ولا بانبساط يزهق فلا بد أن نشعر بهذه أيضا مسؤولية التعاون فيما بينكم على تعلم العربية أن تحاولوا أن تنطقوا بالعربية مع أولادكم مع النساء مع من قد صار يتكلم بالعربية حتى في أموركم الدنيوية هذا يسهل عليكم هذا مما يهمكم جدا وبهذا بإذن الله داركم يتقدم بسرعة داركم العلمي يتقدم بسرعة في سنتين في ثلاث في أربع إذا اهتممتم باللغة العربية طيب بارك فيكم أيضا احترام المدرسين احترام المدرسين مهم جدا والحذر من المحارشين بين المدرسين أو بين الطلبة الحذر ممن يأتي يقول لك والله فلان طيب لكن كذا هذا الاستثناء فيه فلان جيد عنده علم لكن ما يفهم في السياسة فلان عنده والله أخلاق طيبة لكن ما يفهم في العلم ممكن فلان أحسن منه هذه شوف وهذه مما يهدم الدور أن بعضهم يأتي إذا أراد أن يطعن في شخص خاصة في المستفيدين أو ممن يقوم على الدعوة يأتون بالاتهامات هذه فيأتي ويقول لك والله فلان يعني عنده علم وعنده خير لكن والله عنده خيانة والله عنده سوء فهم ما يفهم فلان أحسن منه وقد صار يريد أن يفعل شبكة يعني خصومة في الدار فهذا الذي يقول مثل هذه المقالات اتق الله في نفسك ينصح اتق الله في نفسك لا تكلمنا في هذا ها؟ أيضا من كان مسؤولا على مال قد يتهم فالنفوس تحب أن تكون هي المتقدمة في هذا الباب فربما يقال هذا فلان عرفت خيانته أو له خيانة، نقول له ائتنا بشيء قد خان فيه الدعوة، ائتنا بحجة وإلا أنت كاذب. ها؟ أي مال قد صرفه في غير وجه، أي مال قد صرفه في غير وجه. فالآن ربما قالوا أما شيخ المركز هو طيب وكذا، لكن المعاون له أو الذي ولاه، فهذه أيضا مما يهدم دوركم. تعرفون الفتن الآن لدور العلم، وهناك يعني سياسات من أحزاب وغيرها تحاول التفكيك بينكم، تفكيك بينكم، فلنكن حذرين من هؤلاء، خاصة من رأيناه يتلاعب في دينه، يتلاعب في دروسه، ما عنده اهتمام لا بالدروس ولا بالدعوة ولا أهم شيء بطنه، هذا الذي همه بطنه هذا احذروا منه، ما يبقى يفكر الله في نقل الأخبار. لا بد أن نحسن الظن بإخواننا وأن نتعاون معهم في الخير، فحسن الظن بإخواننا مهم. وأهم شيء نحن ما نبالي بالدنيا، أهم شيء عندنا الدروس قائمة. أنت جئت للدروس ولا جئت للمال؟ ما عندنا وظائف ولا عندنا أموال توزع، هي أمور مهمة يعني من مطاعم ومشارب وأشياء، إذا جاءت فالحمد لله، ما جاءت أهم شيء عندنا التعليم، أهم شيء عندنا الدعوة. إحنا طلبنا العلم بفضل الله، ما كان همنا هذا، ها؟ ما كان يهمنا المال، لو كنا نريد المال زلنا نشتغل ونعمل، ها؟ الحمد لله. لكن نقول على طالب العلم أن يحقق ما جاء له في العلم والتعليم والدعوة إلى الله، والله سيفتح عليه في الدين والدنيا بإذن الله. ها؟ ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولهم. فالذي يعلم الله ما في قلبه من الخير فهو يعينه ويسدده. فأهم شيء عندنا يكون همنا كيف نقيم هذا الدار، استقبال الضيوف بالوجه الحسن، ها؟ وإكرامهم بقدر الإمكان في باب المآكل والمشارب بقدر الإمكان، ما يعني يكلفك الله فوق طاقتك، ولا تذهب تتكلف الشيء الكثير، ما تيسر، لكن نظهر له المحبة والأنس ونحو ذلك. أيضا يعني كما تعرفون استضافة المشايخ أو الذين هم في البلد، إذا جاء إلى الدار وهو مشهور بالعلم والخير لا بأس أن يتكلم، يجعل لكم نصيحة، وأنتم بفضل الله في هذا المكان كأنكم معتزلين على المجتمع، فهذا مجتمع بفضل الله مجتمع سني مبارك. فلو أن شخصا انفرد عنكم لا يعني تحزنوا عليه ولا تكترثوا من أجله، من بقي حياه الله ومن ذهب في حفظ الله، ما نكترث ولا نبقى نتكلم عليه ولا فلان خرج ولا فلان دخل، سكوت، دعوه كالميت، هو انفصل عنكم الله يرحمه، عضو قطع انتهي، ما سيرجع إلا أن يشاء الله. فنقول أيضا من خرج من الدار قد يخرج بعض الأحيان للدنيا يكتسب ونحو ذلك، ما فيه مشكلة، جزاه الله خير، له أن يتكسب عن أهله، ها؟ ومن يعني رغب عنا وتركنا لا يضرنا بإذن الله. أنتم الأساس في القرية، أنتم الأساس، أهم شيء تكونوا متعاونين، ومن فرد يضر نفسه، ما يضركم أنتم، لأنكم بحمد الله مجتمعون كثيرون من الرجال والنساء والصبيان، أنتم تعتبر مجموعة طيبة. فأريد أيضا أن يكون يحضر معكم الأولاد في مثل هذه المجالس ولو كانوا صغارا من 12 سنة 13 سنة، يحضرون مثل هذه المجالس الكبيرة، ما في شيء، يكثرون سوادكم من جهة ويحفظون بعض الأشياء ويتعلمون الأدب وترتفع معنوياتهم، رأينا الشيخ الفلاني. فلهذا كنت أحضر أولادكم لا تجعلهم في البيوت أو في الشوارع يلعبون، خاصة في المحاضرات تقول انظر الشيخ وتكلم مع الشيخ، هذه أيضا مما يرفع همة الأطفال. كذلك حضور النساء، أنا كنت أفكر لو كان أيضا في مخيم هنا أخرت المسجد نصف الحوش للنساء يسمعنا، ها خيمة يصلين مع الناس يسمعنا إيش المحاضرات مثل هذه، طيب جهز لهم ولو حق 50 امرأة قليل مثل هذا أيضا يستفيد من يستفيدنا وتشجعنا. وعندكم بحمد الله ترجمة، هذا مما يعينكم أيضا. يعني دروس النساء مهمة. أعداء الإسلام الآن يريدون أن يحرروا المرأة من دينها باسم التحرير باسم التقدم باسم كذا، وهل الإسلام يعني هضم المرأة حقها؟ لا، لكن كذلك تنظر إلى المجتمعات الآن النسائية كيف فسدنا إلا من رحم الله. فهذه من الوصايا التي نتواصى بها سلمكم الله. وأهم شيء عندي إقامة الدار والاهتمام بالدار والتعاون مع من يقوم بالدار، سواء بالتدريس أو الذي يقوم بتنظيم الأعمال والدورات ونحو ذلك، تعاونوا معه بالكلمة وهو أيضا يشاوركم. ولا يلزم أن يشاور جميع أفراد الناس، ولكن العقلاء والمدرسين جزاكم الله خيرا وأمرهم شورى بينهم. فنحن نحبكم في الله جزاكم الله خيرا، ولهذا بفضل الله يعني نقطع المسافات هذه البعيدة، وأنتم جزاكم الله خيرا، وجزا الله من هيئ لنا أيضا هذه السفرة يعني بالمال والاستقبال جزاهم الله خيرا إخواننا جميعا هنا وهناك. فنقول اهتموا بالعلم والدعوة بقدر الاستطاعة، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والرشاد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. Nah, ini di dalam aja ya. Setelah beliau selesai dari pembahasan kitab Tathhir wa'Intiqad tadi, kemudian beliau hendak memberikan nasihat khusus untuk ikhwah yang hadir sekarang ini di masjid yang mulia ini. Beliau menasihatkan kepada kita semua, wasiatkan kepada kita semua agar kita betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita saling membantu menopang berdirinya markas atau mahad ini. Karena ini merupakan nikmat yang sangat besar. Keberadaan mahad di tengah-tengah kita, mahad ilmu, mahad dakwah ini adalah nikmat yang sangat besar. Maka hendaknya kita saling tolong menolong, ta'awun antara satu dengan yang lainnya, bantu membantu untuk bisa menegakkan kebaikan-kebaikan di mahad kita ini. Mungkin itu dengan cara diadakannya durus, ta'lim-ta'lim ilmiah, atau juga rekaman pelajaran-pelajaran yang ada dari para asatidah. Dan hendaknya masing-masing kita di ma'had yang mulia ini saling menjaga ihtiram, saling menjaga sikap memuliakan antar sesama kita. Alhamdulillah, di sini banyak kebaikan. Hendaknya masing-masing kita ikut andil untuk menciptakan kebaikan di ma'had ini terkhusus. Hendaknya masing-masing kita menjaga sikap saling memuliakan satu sama lain. Karena sikap seperti ini termasuk dari sebab yang akan menciptakan ukhuwah, persaudaraan yang sangat kokoh. Dengan kita saling memuliakan satu sama lain, kita saling menghormati satu sama lain, maka akan tercipta ukhuwah Islam yang sangat kuat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kriteria Nabi Muhammad dan para pengikutnya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah rasul, adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Muhammad dan orang-orang yang mengikutinya, mereka tegas kepada orang-orang kafir dan mereka saling mengasihi, menyayangi di antara sesama mereka. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang asing. Ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang sangat asing, terlebih di zaman atau di hari-hari sekarang ini. Oleh karena itu Rasulullah pernah menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, bada al-islamu ghariban, Islam itu muncul bermula dengan keterasingan dan Islam pun akan kembali menjadi asing. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah orang-orang yang dianggap asing karena mempertahankan kebenaran. Dan di sini juga hendaknya kita menjaga sikap pertengahan. Hendaknya kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah menjaga sikap pertengahan, baik dalam segala ucapan kita, segala kalimat kita, ataupun dalam segala amal perbuatan kita. Hendaknya kita memiliki timbangan pertengahan. Di dalam dakwah misalnya, mungkin ayahmu atau ibumu tidak suka denganmu, tidak suka dengan dakwah yang engkau ambil, tidak suka dengan dakwah yang engkau pegang. Maka hendaknya engkau bersikap pertengahan menghadapi keluarga yang secara zahir mereka tidak suka dengan dakwah yang mungkin belum mereka fahami ini. Hendaknya engkau berusaha untuk menolong mereka. Sekecil apapun peluang untuk menolong mereka, lakukanlah. Jangan engkau lari dari mereka, tetapi tolonglah mereka. Mungkin dengan ucapan yang sopan, ucapan yang baik, atau mungkin dengan tenagamu, atau mungkin dengan waktumu, atau mungkin dengan sedikit harta darimu, bantulah mereka. Tampakkan kepada mereka dakwah salafiyah, dakwah ini yang sesungguhnya. Jangan engkau membuat mereka lari dari al-haq, dari kebenaran. Jangan engkau membuat mereka lari dari dakwah yang benar ini. Dan juga kami menasihatkan agar kalian saling ta'awun, tolong-menolong untuk bisa mempelajari bersama ilmu bahasa Arab. Biasakanlah dan mulailah mempelajari ilmu bahasa Arab bersama anak-anak kalian, bersama istri dan keluarga kalian. Hatta sekalipun berbicara perkara-perkara dunia, dibiasakan dengan menggunakan bahasa Arab. Karena kalau kita di sini sudah mampu berbahasa Arab dengan baik dan benar, insyaallah taala ini akan menjadi sebab kemajuan mahad atau markis dakwah di sini. Mungkin setelah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ke depan akan muncul kemajuan atau perkembangan yang luar biasa dengan kita membiasakan bahasa Arab. Terlebih lagi dengan kita memahami bahasa Arab, maka kita akan sangat terbantu untuk bisa memahami ilmu-ilmu agama. Kemudian wasiat dari kami pula adalah hendaknya kalian memuliakan para pengajar yang ada. Al-asatidah al-mudarrisin, hendaknya mereka dimuliakan, mereka dihormati. Jangan ada seseorang yang berani mencela orang yang memberikan faedah ilmu kepadanya. Jangan ada seseorang lancang berbuat kezaliman kepada seseorang yang memberikan faedah ilmu kepadanya. Jagalah kehormatan mereka, muliakanlah mereka, sehingga kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah dituntut untuk memiliki ilmu dan memiliki akhlak yang baik. Ilmu saja tidak cukup, karena di sana ada orang-orang yang berilmu tetapi tidak memiliki akhlak, karena akhlak yang buruknya mereka hancur. Dan di sana juga ada orang yang memiliki akhlak yang baik, memiliki akhlak yang mulia, tetapi tanpa ilmu mereka pun hancur pada akhirnya. Maka kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah haruslah memiliki ilmu yang benar dan memiliki akhlak yang mulia. Dan juga wasiat dari kami, jangan kalian menghiraukan namamin, orang-orang yang mengadu domba di antara kalian. Jangan engkau hiraukan mereka. Ketika ada orang yang berusaha untuk mengadu domba kalian, berusaha untuk membentur-benturkan kalian, berusaha untuk memporak-porandakan kalian, memecah belah kalian, jangan hiraukan mereka. Tinggalkan mereka. Kalau bisa, berikan nasihat kepada mereka dengan baik, dengan hikmah. Jika mereka mau menerima nasihat, alhamdulillah. Jika mereka tidak mau menerima nasihat, la tubaluhum. Jangan kalian pedulikan mereka, tinggalkan mereka. Maka apabila ada seseorang yang melakukan kesalahan di antara kita, berikanlah nasihat kepadanya. Nasihat dengan cara-cara yang syar'i, nasihat dengan penuh hikmah, berikanlah nasihat kepadanya. Adapun untuk orang-orang yang mereka maunya memporak-porandakan, memecah belah ikhwah kita, saudara kita yang ada di mahad ini, yang ada di komunitas Ahlus Sunnah ini, maka tinggalkan mereka. Tinggalkan mereka. Kemudian aku juga mewasiatkan agar kita semua meninggalkan semua perkara-perkara yang mungkin itu akan menyebabkan terjadinya perpecahan atau perselisihan di tengah-tengah kita. Apapun itu, sedikit celah kita tutup. Apapun itu, sedikit sebab kita tinggalkan. Jangan sampai kita membukanya, jangan sampai kita memperluasnya, yang kemudian kita dengan saudara-saudara kita Ahlussunnah wal Jamaah saling berpecah belah, wal'iyadzu billah. Maka jangan kita menghiraukan orang-orang yang mereka mutala'ib, bermain-main dengan agamanya. Jangan kita menghiraukan mereka yang mutala'ib, bermain-main di dalam pelajaran-pelajaran ilmiah. Kita fokus dengan agama kita, kita fokus dengan pelajaran ilmu kita, dan kita tinggalkan orang-orang yang mereka mutala'ibun, bermain-main dalam agama dan ilmu agama. Kemudian kami juga mewasiatkan agar masing-masing kita menjaga husnul dzan, selalu berbaik sangka sesama kita. Kita berbaik sangka kepada saudara kita, kepada ikhwah kita, kepada guru kita bahkan, dan juga diiringi dengan tasabbut al-akhbar. Kita senantiasa cross check terhadap suatu kabar atau berita yang sampai kepada kita, yang sampai kepada telinga kita. Jangan sampai ketika datang satu kabar, kemudian kita telan mentah-mentah tanpa kita bertanya atau mencari tahu tentang kebenarannya. Tetapi hendaknya kita tasabbut dan tabayyun, terlebih dahulu mencari tentang kebenarannya. Dan ini akan membantu kita untuk senantiasa bisa berhusnudzan, berbaik sangka di antara sesama kita. Maka yang terpenting dari semua nasihat yang kami maksudkan adalah hendaknya kalian semua bersemangat dan saling tolong-menolong untuk terlaksananya ta'allum dan ta'lim, majlis ilmu, sama-sama belajar satu dengan yang lainnya, mempelajari ilmu agama, mempelajari Al-Quran was sunnah, mempelajari ucapan para sahabat, mempelajari ucapan para ulama sunnah. Saling tolong-menolonglah kalian. Dan niatkan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Niatkan bahwa yang kita cari di ma'had ini adalah ilmu, bukan selainnya. Kita tidak menginginkan makanan dari ma'had ini, kita tidak menginginkan minuman dari ma'had ini, tetapi yang kita harapkan, yang kita cari di ma'had ini adalah ilmu. Walaupun mungkin datang kepada kita makanan, minuman, harta benda melalui ma'had ini, alhamdulillah, kita tidak harus menolaknya. Tetapi jangan dijadikan itu sebagai tujuan. Jadikanlah tujuan kita berada di mahad ini adalah untuk ilmu syar'i. Maka saling bersemangatlah kalian untuk mempelajari ilmu agama, untuk mempelajari ilmu agama agar kalian bisa mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya dengan baik dan benar. Bersemangatlah terus mempelajari ilmu agama, karena dengan kita semangat dan ikhlas dalam mempelajari ilmu agama Allah, Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan membukakan dunia untuk kita. Kemudian juga hal terpenting adalah bagaimana kita memakmurkan ma'had ini. Bagaimana kita memberikan kebaikan dan kemakmuran untuk ma'had ini. Itu hal terpenting harus kita fikirkan. Dari semua sisinya. Contohnya misalkan bagaimana agar kita bisa melakukan muamalah yang baik ketika menyambut tamu yang datang ke ma'had ini. Disambut tamu tersebut dengan wajah yang tersenyum, wajah yang berseri-seri. Dengan kalimat ucapan yang sopan santun. Dengan penuh kecintaan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan penuh kelemah lembutan. Penyambutan yang baik kita berikan kepada mereka. Karena seorang tamu berhak mendapatkan kemuliaan dari kita sebagai tuan rumah. Ini contoh dari satu sisi. Maka pertahankanlah sebab-sebab yang akan menopang makmurnya mahad ini. Apabila datang seseorang dari kalangan asatidah, dari kalangan ustaz, atau seorang yang berilmu yang kita ketahui ilmunya kokoh di atas Al-Quran wa sunnah, di atas pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu, dia datang di mahad kita ini, maka hendaknya kita meminta agar dia memberikan nasihat, tausiah, wasiat kepada kita dari ilmu yang dimilikinya. Jangan kita merasa gengsi, jangan kita merasa sungkan, jangan pula kita iri hati. Tetapi kita meminta agar dia menyampaikan faidah ilmu, nasihat untuk kita semua. Kemudian juga hendaknya kita bersabar dan tidak perlu menghiraukan orang-orang yang di zaman sekarang atau di hari-hari sekarang ini berusaha untuk merusak dakwah, berusaha untuk merusak tali ukhuwah persaudaraan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jangan kalian menghiraukan mereka. Abaikan mereka. Siapa yang memilih untuk keluar dari ma'had ini, silakan keluar. Karena tidak akan memudaratkan kita sedikit pun. Siapa yang ingin tetap ada di mahad ini, saling ta'awun, bekerja sama, tolong menolong untuk memakmurkan mahad ini sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, alhamdulillah, kita terus bekerja sama, tolong menolong. Adapun orang-orang yang melakukan kerusakan, yang dia memilih keluar meninggalkan mahad ini, jangan engkau hiraukan mereka, tinggalkan mereka. Yang keluar, keluar ya. Gak perlu kita berbicara tentang mereka. Hendaknya kita diam tentang mereka. Biarkan mereka memilih jalannya sendiri. Adapun kita, maka kita hendaknya fokus untuk terus membenahi, untuk terus memperbaiki, untuk terus memakmurkan markas kita ini, ma'had kita ini. Kita fokus, kita sibuk dengan ilmu yang benar dan juga sibuk dengan amalan yang saleh. Kaum muslimin rahimakumullah, coba lihat di sekitar kita. Banyak masyarakat di kampung ini, banyak masyarakat yang pada hakikatnya mereka itu butuh kepada ilmu yang benar. Mereka butuh kepada dakwah yang benar. Perhatikan mereka. Perhatikan masyarakat yang menjadi tetangga di mahad kita ini. Mereka butuh kepada ilmu dan dakwah. Maka kalau bisa kita masuk memberikan ilmu kepada mereka, memberikan pengajaran kepada mereka, lakukanlah. Sekecil apapun peluang itu, sesempit apapun celah itu, kalau kita bisa menyampaikan ilmu dan dakwah yang benar dengan hikmah kepada mereka, maka lakukanlah. Dan juga hendaknya kita memberikan semangat kepada keluarga kita terlebih dahulu tentunya. Kepada istri-istri kita, kepada anak-anak kita. Kita menyemangati mereka untuk mereka juga semangat membantu terciptanya kebaikan dan kemakmuran di mahad kita ini. Anak-anak kita hendaknya mereka diikutsertakan duduk di majlis kita ini. Setiap ada kajian ilmu, ada majlis ilmu, anak-anak kita bawa. Kita sertakan mereka di majlis ilmu, duduk bersama kita. Jangan hanya dibiarkan, ditinggalkan di rumah mereka saja, atau bermain di jalanan ketika ada kajian ilmu. Tidak. Tetapi mereka disertakan untuk duduk di halaqah atau majlis ilmu. Begitu juga untuk an-nisa, untuk kalangan wanita muslimah. Ketika ada majlis ilmu, kajian ilmu, maka hendaknya dipersiapkan tempat khusus untuk mereka, agar mereka bisa mengambil faedah-faedah ilmu dari majlis yang diadakan tersebut. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, diingatkan bahwasanya di sana banyak musuh-musuh Islam yang mana mereka ingin menghancurkan Islam dan kaum muslimin dari bagian dalamnya. Dari bagian dalamnya. Sehingga mereka membuat istilah-istilah baru yang terkesan sebagai istilah Islami, tetapi pada hakikatnya di dalamnya ada kerusakan. Maka di sini kita jangan tertipu dengan slogan-slogan yang diberikan oleh mereka para musuh Islam. Yang paling penting, wasiat dari kami adalah bagaimana cara agar kita bisa memakmurkan ma'had ini, agar kita bisa mengadakan majlis-majlis ilmu, pembelajaran ilmu agama di ma'had ini, agar kita bisa merawat ma'had ini, membersihkan ma'had ini, ya. Dan tentunya di sini kita harus banyak-banyak bermusyawarah dengan uqala, dengan orang-orang yang memiliki ilmu, ya, di tengah-tengah kita di sini. Kita harus banyak-banyak bermusyawarah. Jangan hanya berpikir sendiri. Jangan hanya berpikir berpendapat sendirian, tetapi perbanyaklah musyawarah dengan orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang memiliki pengalaman di dalam hidupnya. Ini nasihat terpenting. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan antum semua di sini untuk bisa memakmurkan ma'had ilmu ini. Allahumma amin. Aku cinta kepada kalian karena Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang jauh lebih baik untuk kalian semua. Kami berterima kasih sebanyak-banyaknya dari penyambutan yang telah kalian lakukan, segala sesuatu yang kalian berikan kepada kami, mungkin dari harta benda, dari sambutan yang luar biasa juga, dari akhlak yang baik, baik untuk ikhwah di mahad ini ataupun ikhwah di mahad-mahad yang lainnya. Kami berterima kasih sebesar-besarnya. Semoga Allah membalas dengan yang jauh lebih baik. Yang terpenting, teruslah kalian fokus bersungguh-sungguh dan semangat, sibuk dengan ilmu yang benar dan dakwah yang benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufiknya kepada kita semua. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kami terjemahkan. Mohon maaf jika ada salah dan kurang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.